الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin akan terbilang. Dipertemukannya saya kembali dengan saudara-saudara saya seiman di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, sebuah tempat yang paling terbaik di muka bumi, sebuah tempat yang paling terhormat di muka bumi, yaitu di rumahnya masjid atau musalla, tempat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaulah bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin akan bertemu di tempat ini. Teman-teman kita jauh datang dari Lombok Timur, Lombok Barat, bertemu dengan bapak-bapak kami, saudara-saudara kami seiman, tidak lain dan tidak bukan kita sama-sama duduk saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan. Karena yang akan memetik guna dan manfaat melalui cara seperti ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan wadzakir fa innadzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, wejangan, nasihat, karena itu akan bermanfaat dan berguna bagi orang-orang yang beriman. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, saya masih mengingat sebuah nasihat yang saya sampaikan di majlis ini juga. Dan saya berharap saudaraku kaum muslimin dan muslimat juga mengingatnya di saat saya menyampaikan bahwa kita sebagai manusia tercipta untuk tujuan yang sangat besar dan mulia, untuk tujuan yang sangat tinggi dan agung. Di saat itu saya menyampaikan bahwa tujuan tercipta manusia yang agung dan mulia itu telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Dan kita mencoba untuk merincikan dan menjabarkan sampai pada kesimpulan kita di saat itu bahwa tidak ada alasan bagi manusia ini untuk tidak beribadah kepada Allah. Kenapa segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati? Pertama, segala apa yang kita butuhkan dalam ibadah itu telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Azza wa Jalla yang menyiapkan segala apa yang kita butuhkan, bantuannya, pertolongannya, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan dunia dalam melaksanakan tugas itu sudah dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bahwa semua hasil pengabdian kita yang sudah dibantu dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, nilai dan hasilnya tidak ada kepentingan sedikit pun buat Allah. Allah akan mengembalikan semuanya itu kepada manusia. Jikalau baik, jikalau benar, jikalau besar ibadahnya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengembalikan semuanya itu. Yang ketiga, setiap bentuk ketaatan atau ibadah yang dikerjakan, satu akan dinilai 10 oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai kepada lipatan 700. Bahkan sampai berlipat-lipat kata Allah Azza wa Jalla. Kalau di dunia ini tidak ada satu pun dari manusia yang sanggup untuk kemudian mau menggaji kita di saat kita mencari duit berlipat-lipat gajinya. Tidak ada yang mampu dan sanggup. Tetapi gaji dari Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan hasil pekerjaan satu kebaikan ibadah yang dilakukan oleh manusia. Bahkan tidak sampai itu penggajian dari amal yang dilakukan oleh manusia. Niat, kemauan, keinginan seseorang untuk berbuat baik itu pun dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dengan sebuah alasan dia tidak mampu untuk mengerjakannya, tapi dia sudah memasang niat, dia sudah berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan, lalu dia mungkin karena sakit atau mungkin karena barakallahu fikum terlalaikan atau yang semisalnya, itu adalah uzur syariat, maka Allah akan mencatat niatnya dengan satu nilai kebaikan yang sempurna. Atas alasan-alasan seperti ini, manusia dan bangsa jin dalam tugas yang sama tidak memiliki uzur dan alasan untuk tidak mau beribadah kepada Allah. Kita berharap apa yang kita lakukan pada sore hari ini atau malam ini dicatat sebagai sebuah nilai besar di sisi Allah Azza wa Jalla, untuk kemudian kita memperolehnya di dunia sebelum di akhirat. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lewat bahwa lahirnya kebaikan setelah kebaikan itu adalah sebuah nilai dan ganjaran amal kita dari sisi Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin masih dalam pembahasan terkait dengan tugas besar ini. Ada banyak perkara yang kita harus miliki dan punyai di saat ingin membangun ketaatan dan ibadah. Kenapa saya mengajar? Karena Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Azza wa Jalla atau Allah Azza wa Jalla hanya menerima pengabdian, ibadah, ketaatan, kebaikan dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya akan menerima ketaatan, pengabdian orang yang bertakwa, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa tidak semua pengabdian, ketaatan yang kita lakukan itu lalu kemudian serta merta diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak. Ada syarat yang harus kita lakukan dan penuhi. Ada kewajiban dalam ibadah ini, jangan sampai terloloskan dan terlupakan. Sebelum saya menyebutkan syarat-syaratnya, saya ingin memberikan sebuah contoh melalui sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, ada tiga orang awwalu tusa'aru bihimun nar. Ada tiga orang yang kelak pertama kali dinyalakan buatnya api neraka, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa mereka? Apakah mereka preman? Jawabannya tidak. Apakah mereka orang yang suka barakallahu fikum berkelahi membunuh? Jawabannya tidak. Apakah orang yang suka mabuk dan berjudi? Jawabannya tidak. Ternyata yang disebutkan di dalam hadis ini adalah orang yang membangun amalan-amalan besar, tetapi Allah merubah amalan itu menjadi sebuah azab dan murka. Inilah yang mengkhawatirkan tentunya saya dan segenap saudaraku kaum muslimin. Kalau pengabdian selama ini lalu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dari itu saya mengajak diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mari kita belajar. Kita ingin apa yang kita lakukan di dunia ini bisa menjadi bekal menuju akhirat. Kita kepingin apa yang kita korbankan di dalam hidup ini bisa kita bawa menjadi amal soleh menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, siapa tiga orang itu? Kalau tadi kita menyebutkan mereka itu bukan orang-orang jelek, mereka itu bukan para preman-preman, para perampok, para pencuri, para pemabuk dan seterusnya. Bukan. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berbuat besar amal di dalam agama, tapi amalnya itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya, yaitu orang yang berperang di medan laga terbunuh padanya. Allah Azza wa Jalla memanggilnya. Allah Azza wa Jalla memperlihatkan nikmat yang akan didapat dan diperoleh. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepadanya, apa yang anda lakukan? Apa yang anda perbuat sehingga anda akan bisa menikmati nikmat-nikmat ini? Orang tersebut menjawab, qataltu fi sabili. Saya berperang di jalan engkau dan saya terbunuh. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kadzabta. Anda berdusta. Anda berbohong. Anda menipu. Sekarang yang memberikan penilaian semenjak dia di dunia sampai kemudian dibongkar oleh Allah hasil penilaian itu di hadapan dia sendiri. Barakallahu fikum. Allahu Azza wa Jalla. Allah mengatakan Anda berdusta. Anda berbohong. Anda berperang supaya dikatakan jari seseorang pemberani dan sudah diberikan di dunia gelar-gelar itu. Diberikan gelar pahlawan, diberikan gelar pemberani, diberikan gelar jagoan, diberikan gelar berbagai macam gelar disandang di dunia. Sudah diperoleh di dunia. Tetapi sekarang amal ini akan dibawa menghadap Allah. Amal ini akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sekali lagi, yang dilakukan oleh orang ini adalah berperang. Lalu kemudian meninggal di medan laga, di medan peperangan. Ternyata, yang kurang adalah satu. Yaitu, tidak ada ketulusan dan keikhlasan di dalam berperang di medan laga. Allahu Akbar. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara. Yang kedua adalah orang yang membaca Al-Qur'an dalam riwayat orang yang belajar ilmu agama. Dia membaca Al-Quran supaya dikatakan qori. Dia belajar ilmu supaya dikatakan alim. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semuanya sudah diberikan di dunia. Lalu karena dia menginginkan hanya sebatas dunia saja, Allah giring dan geret menuju neraka karena amal yang salah dan keliru tersebut. Yang ketiga, orang yang gemar di dunia itu untuk memberikan sedekah, berinfak, mengeluarkan hartanya. Ternyata tiga orang yang pertama kali dinyalakan api neraka ini sekali lagi adalah orang-orang yang telah berbuat kebaikan di dalam agama. Tetapi nihil hasilnya, nol. Bahkan dibalik amal solehnya itu, amal kebajikannya itu, menjadi sebuah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada yang belum terpenuhi, yaitu keikhlasan barakallahu fikum. Ini salah satu contoh bahwa di sana pengabdian itu akan bisa ditolak dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu saya mengajak, ayo kita belajar. Mari kita belajar keselamatan hidup. Mari kita barakallahu fikum mengerti tugas besar ini secara dalam. Karena saya sudah menyampaikan pula di majlis ini terkait dengan ibadah itu. Dimanapun, kapanpun kita bisa melakukan ibadah kepada Allah. Di tempat kerja kita, di sawah kita, di ladang kita. Di mana saja barakallahu fikum. Sampai kita mendatangi istri kita. Itu termasuk dalam sedekah dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap saudaraku yang saya hormati, saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, kita kepingin bahwa nilai-nilai ibadah ini ada dalam genggaman kita. Kita kepingin bahwa nilai-nilai ibadah itu memang sudah menjadi bekal untuk kita bawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Berarti ada yang harus kita penuhi dalam ibadah ini. Kita tidak boleh beribadah dengan alasan adat istiadat dan budaya. Tidak boleh. Tidak boleh juga kita mengatakan ini menurut saya baik dan bagus. Oh, enggak boleh. Karena tidak ada sekecil apapun dari bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah yang belum disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sudah lengkap. Tidak perlu kita mengatakan ini budaya kami, tinggalkan. Tidak perlu kita mengatakan ini perasaan kami, oh dah, dah. Semuanya sudah ada kebaikan itu di dalam agama yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita ini mau enggak kita mengikuti secara pas apa yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, ibadah seseorang itu akan bernilai dan berarti bisa menjadi bekal menghadap Allahu Azza wa Jalla apabila kita bangun ibadah ini di atas dua kalimat syahadat sebagai rukun Islam yang pertama. Saya ulangi kembali barakallahu fikum. Syarat ibadah yang ibadah ini akan bisa menjadi bekal untuk kita bawa ke liang lahat, untuk kita bawa menghadap Allah Azza wa Jalla, apabila ibadah itu kita bangun di atas dua kalimat syahadat sebagai rukun Islam yang pertama. Saya yakin bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami yang ada di kampung ini tahu syahadat, dua kalimat syahadat sebagai rukun Islam yang pertama. Ada yang ingat dari bapak-bapak kami? Apa dua kalimat syahadat? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan kalau dulu kita nikah mesti ditanya ya sama Pak Kiai. Ya, hafal enggak? Kalau enggak dulu masih saya ingat bapak-bapak kami itu direndam sama kiainya. Masih ada itu. Sehingga kita benar-benar hafal. Tapi coba, kita tidak akan hafal begitu saja. Kita cerna, di dalamnya ada pelajaran yang sangat berharga. Rukun Islam yang kedua, sholat. Sholat ini amat sangat terkait dan tergantung dengan syahadat rukun Islam pertama. Zakat kita, puasa kita, haji kita, semuanya penerimaannya itu ada syaratnya, ada di rukun Islam yang pertama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa sih kalau begitu? Artinya kan Pak Ustaz, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Benar, itu artinya. Tepat, tidak salah. Tapi sekarang ada pelajaran inti di dalamnya yang saya mengajak bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Mari kita dalami lagi. Ternyata, di dalam kalimat syahadat yang pertama, itu terkandung intisari dan syarat ibadah akan diterima. Apa itu? Keikhlasan. Semata-mata mencari ridha, cintanya, nilai dari Allah Azza wa Jalla. Ini kandungan syahadat yang pertama. Kita tidak beribadah karena malu dilihat oleh masyarakat. Kita tidak puasa suatu saat karena tidak enak rasanya. Istri saya, anak saya berpuasa, kok malah saya tidak, kok tidak berpuasa? Bukan itu. Tetapi yang mendorong dia untuk berpuasa, untuk sholat, semata-mata ingin mencari nilai dan ganjaran serta gaji dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud dengan ikhlas. Tidak ada yang mendorong dia untuk melaksanakan ketaatan ini kecuali mencari pahala dari Allah. Yang kedua, kalau dia berhadapan dengan sebuah kemaksiatan, dosa, dia mau meninggalkannya. Bukan karena malu dari teman-temannya. Bukan karena khawatir di masyarakatnya akan tercela. Tetapi dia meninggalkan kemaksiatan itu karena ingin, karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ingin nilai dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia sebuah keikhlasan. Ini yang pertama. Berarti semua bentuk ketaatan dan ibadah yang kita lakukan, jangan ada dunia yang kita lirik. Jangan ada posisi dan kedudukan yang kita mau duduk padanya. Jangan mencari sanjungan, jangan mencari pujian, jangan mencari nama, jangan mencari posisi di hati manusia. Tetapi kita berbuat dan beramal itu semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Ini kandungan lebih dalam lagi terdapat terhadap kalimat La ilaha illallah. Yang kedua sekarang, syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Tadi sudah kita artikan bahwa bersaksi, saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusannya Allah. Yang namanya utusan adalah orang yang dipercaya oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawa bimbingan-bimbingan tata cara beribadah kepada Allah. Sudah lengkap. Karena beliau adalah utusannya Allah, berarti beliau telah dipilih oleh Allah untuk dicontohi, untuk diteladani, untuk diikuti, untuk kemudian barakallahu fikum diambil wejangannya, bimbingannya, ilmunya. Ini maknanya sebagai utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bersaksi bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah. Maknanya saya ini siap loh untuk nerima. Saya ini siap loh untuk dibimbing, diarahkan. Apa yang dibimbingkan oleh utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, faedah dan pelajaran atau ilmu yang bisa kita ambil melalui persaksian kita ini, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah di atas arahan, contoh, bimbingan, teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita, oh ini kata Pak Guru saya, tidak boleh. Mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena yang diutus ke tengah kita bukan Pak Guru Anda, Pak Guru engkau, tetapi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus, yang diberikan amanat, yang dipercayai untuk menjadi teladan dalam beribadah kepada Allah. Kita tanya, maaf Pak Ustadz, ada enggak ini contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada teladannya enggak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini yang kita cari. Apa artinya persaksian kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ternyata kita tidak mengikuti bimbingan beliau. Kita tidak mengikuti arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang akan mengatakan, "Pak, kamu ini bapak ini berdusta loh dalam bersaksi. Persaksiannya kan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya Allah. Kok malah mengikuti cara bukan yang diajarkan oleh beliau, bukan yang dibimbingkan oleh beliau, bukan yang diteladankan oleh beliau." Berarti kita salah, atau kalimat yang sangat pedih dan perih, kita berdusta di dalam memberikan persaksian terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Kesimpulannya berarti dua syarat ibadah yang harus ada dalam semua jenis ibadah kita kalau ibadah kita itu mau diterima. Pertama apa tadi? Pertanyaan buat bapak-bapak kami. Apa tadi pertama? Mengikhlaskan niat untuk siapa? Allahu Azza wa Jalla. Kandungan syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, apa yang kita lakukan dalam beribadah kepada Allah harus ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kandungan syahadat yang kedua. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, tadi di depan sebagai penutup saya sudah menyebutkan orang yang beribadah ibadah besar. Ada orang berjihad, ada orang yang bersedekah, ada orang yang belajar Al-Quran atau belajar ilmu, semuanya ditolak amalnya. Pertanyaan saya, kenapa ditolak? Apa yang tidak ada? Karena tidak ikhlas. Sekarang saya datangkan contoh yang kedua sebagai penutup. Barakallahu fikum. Datang seseorang kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga orang, bertanya tentang ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau bercerita dari balik tabir, ini loh ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka heran dalam penafsiran para ulama. Dalam penafsiran yang lain, mereka kok menganggap sedikit ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ganjarannya diampuni dosanya yang telah lewat dan akan datang. Yang satu mengatakan, kalau begitu saya akan berpuasa sepanjang tahun, tidak akan berbuka. Saya sekarang mau bertanya kepada bapak kami, bagus enggak niatnya? Bagus atau tidak? Ingin berpuasa sepanjang masa, bagus niatnya. Kedua, yang satu mengatakan, saya akan terus, ya. Yang kedua, yang pertama tadi saya akan terus berpuasa. Yang pertama, yang kedua, apa? Saya akan terus bangun malam, tidak akan tidur. Bagus enggak niatnya? Catat baik-baik. Niat pertama orangnya bagus. Niat yang kedua orangnya bagus. Ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bangun malam dan tidak akan tidur. Yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, yang satu, yang ketiga mengatakan, saya akan fokus dalam ibadah, tidak mau menikah. Tidak mau menikahi wanita. Maksudnya, mau fokus dalam ibadah, enggak mau diganggu oleh wanita. niatnya bagus atau tidak. Pegang baik-baik. Niatnya apik katanya orang Jawa. Namun ucapan orang Lombok apa Ustaz? Salah. Ya. Amalannya salah barakallahu fikum. Tapi sekarang niatnya salah, niatnya bagus, baik. Tapi sekarang berita ini, ucapan ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana Rasul senyum? Atau Rasul mengatakan, "Hebat kalian, Masya Allah." Terus, undang. Rasulullah alaihi salatu wassalam naik ke atas mimbar. Setelah naik di atas mimbar, Rasul sallallahu alaihi wasallam marah menuding tiga orang tersebut. Bagaimana tiga orang itu? Dia mengatakan demikian, demikian, demikian, demikian. Saya ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling takut kepada Allah azza wa jalla. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Ini syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpuasa dan beliau juga berbuka. Kalau tadi niatnya saya mau puasa terus menerus, tidak akan berbuka. Sesuai enggak dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Enggak sesuai. Pertama. Kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Saya ini orang yang paling takut kepada Allah. Saya bangun malam dan juga saya tidur. Yang kedua tadi mengatakan apa? Saya akan bangun malam seuntuk, tidak akan tidur. Tepat enggak dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu Rasulullah marah karena tidak tepat. Yang ketiga, saya ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi wanita-wanita. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua contoh hadis ini cukup bagi kita sebagai pegangan. Kita ingin ibadah pengorbanan kita ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dua harus dijaga. Pertama, keikhlasan kita semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Kedua, apa yang kita lakukan dan kerjakan ini sudah diteladani dan dicontohi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud oleh ayat yang saya bacakan pertama. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima pengabdian, ketaatan, ibadah orang-orang yang bertakwa. Kata Imam Sa'di, orang yang bertakwa di dalam ibadahnya, orang yang membangun ibadahnya di atas dua syarat tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.